Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Menambahkan keterangan tentang nazar yang bisa ana simpulkan dari kitab Ahkamun Nazar yang perlu ditambahkan di sini. Yang pertama adalah masalah khalwat, berduaan. Nah, ini tidak boleh ya, khalwat di saat nazar. Enggak boleh khalwat berduaan laki dengan perempuan. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhim mahram. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Nah, kemudian apakah dipersyaratkan mahramnya itu harus balik? Gimana kalau mahramnya belum balik? Allah dan sahab, yang ana simpulkan dari bacaan itu bahwa tidak harus balik. Yang penting mumayyiz. Nah, mumayyiz. Kemudian masalah yang lain adalah bolehkah berbincang-bincang di saat nazar? Jawab, boleh untuk suatu kebutuhan. Bila aman dari fitnah, dalilnya antum bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Ta'ala berfirman, ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Tidak ada dosa atas kalian dalam bahasa sindiran ketika atau dari lamaran perempuan. Yang dimaksud adalah kalau ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya, masih menjalani masa iddah, atau dicerai suaminya dengan talak bain, masih pada apa, masa iddah, bolehkah kita mengajukan lamaran? Nah, boleh, tapi tidak dengan apa, tasrih. Ya, saya akan menikahimu. Ya, tidak, tapi dengan bahasa apa? Sindiran. Seperti misalkan apa? Kalau nanti masa iddahnya sudah selesai, beritahu saya. Misalkan gitu ya. Dia tidak memperjelas maksudnya apa. Kedar sindiran saja. Artinya dia ada keinginan. Nah, tapi tidak sharih. Jelas? Nah, antum baca ayatnya. Dan juga hadis disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, yaitu Nabi SAW pernah bermaksud melamar Ummu Hani, dan di situ terjadi apa? Kalam, perbincangan. Nah, begitu. Sehingga dari situlah dihukumi apa? Boleh, tapi diingat tadi. Kalau ada apa? Perlunya, kebutuhannya. Misalkan apa? Kita ingin tahu bagaimana sih suaranya, misalnya. Kadang-kadang dari sebagian orang sangat pengaruh dengan suara. Nah, artinya seleranya itu. Nah, sekedar tahu suaranya. Oh, suaranya seperti itu. Nah, atau ingin tahu gaya bicaranya, bahasa yang dia pakai. Ya. Sekedar itu saja, selesai. Paham? Nah, tidak sampai apa yang sifatnya mengundang fitnah. Ini apa, ada guyonnya misalkan, atau ada yang misalnya apalagi itu, yang kayak gitu ya. Nah, jangan. Sekedar pengen tahu seperti apa suaranya dan bagaimana cara dia berbahasa. Kemudian masalah lagi yang lain. Nazar, memandang itu tujuannya adalah mengenal sifat fisik, ya kan? Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengenal akhlaknya? Karena perlu kan mengenal akhlak, sebagaimana disebut dalam hadis. Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Ya, kecantikannya, ya, keluhurannya, hartanya, dan agamanya. Nah, nanti kan ada pembahasannya, insyaallah. Berarti kan ini bentuk apa? Sifat akhlak juga diperhatikannya di samping sifat fisik. Nah, nazar itu wasilah untuk mengenal sifat akhlak, apa sifat khuluk, apa khuluk ini fisik. Bagaimana dengan khuluknya, akhlaknya? Jadi caranya adalah dengan mencari berita dari orang dekatnya. Mencari berita dari apa? Orang dekatnya. Seperti kerabatnya atau teman dekatnya. Ini kedua pihak, lelaki untuk mengenali perempuannya juga begitu. Tanyakan dari kerabatnya, nah, atau teman dekatnya yang amanah, paham ya? Yang amanah. Begitu pula perempuan tadi, tanyakan dari kerabat lelaki tersebut atau teman dekatnya lelaki tersebut. Nah, itu wasilahnya. Kemudian masalah lagi, bolehkah nazar itu berulang. Dan jawab boleh sampai mendapat apa? Kemantapan tanpa berlebihan. Tanpa apa? Berlebihan. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin itu, perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya, antum bisa lihat di situ. Halaman 17, ya, hadisnya Sahal bin Sa'ad. Ketika perempuan tadi menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, فَنَظَرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَمْ فَصَعَدَ النَّظَرْ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ. Ya, beliau naik, lihat ke atas, ke bawah, begitu. Tandanya itu apa? Berulang. Itu boleh. Ya, sampai betul-betul apa? Bisa menyimpulkan. Tertarik atau enggak? Begitu. Karena kadang kalau sekedar pandangan sekali, ya sudah. Boleh jadi dia melihat sesuatu yang belum, ya, ada kecocokan dengan dia. Yang ketiga nanti dia sudah ketemu dekat pada kali yang berikutnya, ya, sudah bahwa akan sudah akad misalkan. Oh, kok gini ya? Mulai apa? Timbul keraguan-raguan atau gimana enggak enak. Amin. Maka demi menghindari hal seperti itu, enggak apa-apa. Ya, sampai betul-betul hatinya apa? Lapang. Ya. Jangan dilihat dari depan, dari samping ini ya. Yang hatinya pas seperti yang dia inginkan dan betul-betul dia rindu. Agar di kemudian hari tidak apa timbul kekecewaan atas pilihannya. Paham ini? Nah. Dan ini juga diingat masanya tidak boleh apa terlalu lama. Masa nazarnya itu ya, sebatas kebutuhannya saja. Jadi apa yang dipahami oleh sebagian atau kebanyakan bahkan masyarakat kita dalam masa seperti ini membiarkan lelaki dan perempuan tersebut ya terus begitu ta'aruf dalam waktu yang lama. Ya. Ada istilahnya apa itu? Kayak pacaran gitu ya. Nah, itu enggak benar. Yang benar adalah sebatas kebutuhan. Selesai maka kembali kepada hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Kemudian yang juga perlu dicatat berikutnya, bila tidak terjadi kecocokan, maka kedua belah pihak hendaknya saling menutupi kekurangan masing-masing. Dan menolaknya dengan cara yang halus. Titik. Paham? Ya, misalkan dia datang nazar, kan mestinya kita ngeliat dalam rumahnya, ngelihat perempuannya tadi, ngelihat apa ketemu kerabatnya gitu ya. Dan boleh jadi kita tamlik di situ apa yang mungkin membuat kita apa nggak ingin meneruskannya. Wah, ternyata bapaknya ini ya, perokok misalkan. Atau ternyata orangnya ini yang ada apa ya, atau giginya apa ada yang bolong. Nah, kita senyum, ada giginya yang ompong misalkan, atau apalah ya, kekurangan, dan kemudian membuat kita apa, nggak ingin meneruskannya, tutupi. Nah, jangan disebarkan ke siapapun, itu aurat, paham ya. Nah ya, kamu mungkin nggak suka, tapi orang lainnya belum tentu ya. Boleh jadi semacam Abu Bidin Jarrah ya, ketika menggigit apa besi yang nempel di kening Nabi SAW, akhirnya giginya apa lepas, katanya semakin manis nih dengan lepas yang giginya itu misalnya. Wow. Ini selera orang itu apa beda. Kita mungkin merasa itu kekurangan, tapi bagi orang lain belum tentu, sehingga nggak usah apa diceritakan. Nah, walaupun itu umumnya orang nggak suka, tetap jangan apa diceritakan, dan tolaklah dengan cara yang halus. Lihat Rasulullah SAW ketika perempuan tadi menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, beliau kan nggak menerima ya, nolak. Bagaimana nolaknya Nabi? Diam, ya kan? Walaupun mungkin bagi pihak perempuannya atau keluarga perempuannya tadi, ah kok nggak jelas ini, diamnya. Jadi masih mending daripada dia menolak dengan bahasa yang apa, kasar. Ya dalam batas yang adatnya lah. Diamnya kok sudah seminggu lebih nih, misalkan ya. Ya sudah, tandanya memang sudah nggak pingin berarti. Sudah harus paham gitu ya. Jelas? Nah, nanti kan disebutkan lagi ada kejadian. Atau kalaupun perlu bicara, misalkan ditanya, gimana dek, jadi gak sama anak saya misalkan. Nah, ngomongnya gimana? Pakai bahasa ya, halus. Nah, misalkan apa? Aduh, mungkin belum saatnya nih pak. Nah, misalkan ya. Atau sepertinya saya masih apa, banyak hal yang harus saya pertimbangkan lagi ya, atau gimana. Nah, jadi ya kalau mungkin ada yang lain, silakan saja yang lain dulu ya, atau yang gimana lah, yang bahasa yang tidak sampai apa menyinggung atau menyakitkan. Jaga perasaan. Sebenarnya masih ada yang lain, cuma itu yang bisa anak temukan ya. Lebih luasnya lagi, asal nanti baca saja begitu ya. Asal dibaca saja. Nah, itu poin-poin yang anak pandang penting sekali untuk diperhatikan. Walaupun perluasannya bisa dilihat ke kitabnya langsung. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang kita lanjut halaman 24. Qala waffaqahullah al-istikharatu. Setelah nazar selesai, berarti kan dia sudah dapat data ya, sudah bisa menimbang dan memutuskan untuk lanjut atau tidak lanjut. Paham? Maka setelah dia sudah punya keputusan, ya, misalkan lanjut, ya, maka hendaklah dia apa? Istikharah. Nah, katanya di sini, tsumma idza tamma lahun nadharu ilaiha wa tamma lahan nadharu ilaihi yustahabbu li kullin minhuma ay yusalliya salatal istikharah wa yad'u fiha bidu'ail ma'thur raja'at tawfiq wassadad. Kemudian bila lelaki tadi sudah betul-betul menadhar perempuan tersebut dengan sempurna, demikian pula perempuannya, maka disukai masing-masing dari keduanya salat istikharah, berdoa di dalam salat tadi, ini setelah salat tadi itu, dengan doa yang datang riwayatnya tentang yang dibayar nanti, mengharap apa? Taufik dan kelurusan dalam pilihannya. Begitu. Selain sama-sama sambil riba dan siap ini untuk ditindaklanjuti, sudah istikharah. Nah, ingat ya ikhwan, istikharah itu ketika seseorang sudah punya pilihan. Ya. Bukan sebelum apa? Pilihan. Misalkan nazar ya belum. Ya, mengenal ya juga belum. Dia istikharah. Nah, ini belum. Paham? Yang disyaratkan itu ketika kamu sudah apa? Betul-betul punya pilihan. Setelah kamu timbangkan, kamu musyawarah dengan orang-orang yang kamu anggap perlu, ya, dari semua itu sudah membentuk suatu keputusan, barulah setelah itu apa? Istikharah. Begitu. Agar keputusan yang kamu ambil tadi betul-betul apa? Diridhai oleh Allah Ta'ala, diberikan berkahnya. Begitu. Qala wafaqallah fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajari kami istikharah dalam semua urusan. Ingat, istikharah itu bukan hanya bab nikah. Ya. Dalam semua urusan. Ketika kamu ya sudah punya pilihan, setelah kamu pertimbangkan musyawarah, maka disukai kamu istikharah. Sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Ini betul-betul apa? Ta'kid. Diajarkan betul itu yang namanya istikharah. Yaqul, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian hendak melakukan suatu urusan, sudah punya niat, falyarka rak'ataini, hendaklah dia salat dua rakaat, min ghairil fardhah, selain salat wajib. Menunjukkan istikharah itu hukumnya apa? Mustahab. Paham? Tidak wajib. Thumma yaqul, kemudian dia hendaklah mengucapkan doa ini. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فَصْرِفْهُ عَنِّي فَصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ thumma ardini bih qal wa yusammi hajatahu, dan dia sebutkan hajatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon ya, ini apa, ketetapan dengan kudrahmu. Aku memohon kepadamu keutamaanmu yang aku ya, sesungguhnya engkau dat yang maha mampu, dan aku tidaklah memiliki kemampuan. Engkaulah yang maha mengetahui, dan aku tidaklah mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, hidupku, akibat urusanku, ya, atau dia mengatakan ini urusan duniaku dan akhiratku, maka takdirkanlah hal itu untuk diriku. Tetapkanlah hal itu untuk diriku. Mudahkanlah hal itu untuk diriku. Kemudian berkahilah aku di dalamnya. Dan bila engkau mengetahui bahwa urusan ini tidak baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, atau dia mengatakan yaitu dunia dan akhiratku, maka palingkanlah hal itu dariku. Ya, dan palingkanlah aku dari hal itu. Ya. Dan takdirkanlah, tetapkanlah untukku yang terbaik di mana saja berada kebaikan itu. Kemudian buatlah aku meridainya. Nah, kemudian dia sebutkan hajatnya apa. Ini misalkan ya, saya ingin menikahi si fulana. Tayyib, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Lihat di situ ya. Nah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Lamma qadat iddatu Zainab, qala Rasulullah sallam, fadhkurha alayya." Qala, "Fanṭalaq Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammiru ajinaha." قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليت ظهري ونكست عن عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها. نعم. وقد بوب النسائي لهذا الحديث صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. ini hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika selesai iddahnya Zainab, Zainab bintu Jahsyin, yang awalnya itu menikah dengan siapa? Zaid bin Al-Harithah. Naam. Atas perintah Rasulullah SAW. Ya, dalam keadaan Zainab ini bangsawan. Ya. Sementara Zaid ini dari kalangan maula, bekas budak. Nah. Kemudian ternyata Zainab ini tidak menginginkannya, akhirnya apa? Cerai. Nah, maka Allah Subhanahu wa Taala mengetahui Rasulullah SAW punya keinginan kepada Zainab, dan itu Allah tetapkan apa? Halal, boleh. Ya, walaupun Nabi SAW berusaha apa? Menutupinya, tidak ingin menampakkannya. Antum lihat dalam surat Al-Ahzab itu. Nah, lihat dalam surah Al-Ahzab. Aduh, ayatnya ayat 37. Dilihat Nah, ketika masa iddahnya selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Fadkulha alayya." Sebutkanlah atau ingatkanlah dia atasku. Maka sahabat Anas berkata, "Pergilah Zaid hingga menemui Zainab." Gambaran Zainab ini tukhammiru ajinaha. Apa ini? Menutupi adonannya. Nah, ini sedang aktivitas. Dia berkata, ini Zaid, ketika aku melihatnya, melihat Zainab ini, terasa besarnya dia dalam dadaku. Nah, apalagi pernah jadi apa? Suaminya. Hingga aku tidak mampu untuk memandangnya. Bahwa Rasulullah SAW menyebut-nyebutnya. Ini ada keinginan. Maka aku palingkan ya punggungku. Ya, enggak ditatap itu. Di belakangi gitu. Kemudian aku berkata sambil membelakangi itu, mengatakan, "Hey Zainab, Rasulullah SAW mengutus ya ini untuk mengingatkan kamu." Artinya kan sudah selesai masa idahnya. Maka Zainab mengatakan, "Aku tidak akan melakukan apapun hingga aku ini u'amiru Rabbi," maksudnya adalah bermunajat kepada Rabbku, meminta pilihan kepada Rabbku. Maka dia pun sholat ya, berdiri ke tempat sholatnya. Ya, ini namanya sholat apa? Istikharah. Nah, Al-Imam Nasai rahimahullah membuat bab untuk hadis ini dalam sunannya, sholat seorang perempuan ketika dilamar dan istikharahnya kepada Rabbnya. Sehingga menunjukkan apa? Istikharah ini berlaku untuk lelaki yang hendak melamar atau juga perempuan yang hendak dilamar, untuk kedua belah pihak. Nah, ada soal? Ada pertanyaan ini? Dan istikharah ini ikhwan punya fadilahnya. Yang pasti tidak akan menyesal, tidak akan merugi orang yang istikharah kepada Rabbnya dalam urusannya. Untuk bisa baca di Riyadhus Shalihin hadis-hadis tentang istikharah ini. Di antaranya itu, bahwasanya orang yang istikharah kepada Rabbnya tidak akan menyesal dan merugi. Karena betul-betul akan Allah pilihkan kepada dia yang terbaik dari urusannya. Nah, apa boleh dengan lapak bahasa Indonesia? Kalau bisa dan mampu dengan apa yang ada ini. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka bi'kudratik. Nah, diapalin ya. Kalau misalkan dia tidak punya kemampuan, labas insyaallah boleh ya. Paham? Yang penting didahului dengan apa? Salat dua rakaat. Ingat doa ini dibaca selesai salat dua rakaat, salam baru doa. Doa ini yang paling bagus ya dibaca sebagaimana riwayatnya. Tapi kalau misalkan tidak mampu, tidak apa-apa dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sebatas kemampuannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengerti bahasa hambanya. ya. Paham? Nah, dia boleh bahasa yang lain kalau memang apa? Tidak ada kemampuan. Tapi kalau dia mampu, maka baca apa yang ada dalam hadis ini. Yang lain? Nah, pertanyaannya, kalau sudah istikharah, terus kita bisa tahu dari mana ini baik buat saya? Adakah tanda-tandanya? Nah, lanjut. Jawab-jawab. Ya, benar. Sebagian orang mengatakan tandanya itu adalah kamu pakai tidur pakai gamis putih, ya, tidur berwudu baca doa, nanti hadir dalam mimpimu sesuatu yang memberi isyarat untuk kamu apa, teruskan atau tidak. Ini tidak ada apa riwayat yang sahih tentang hal ini. Ini babnya apa, hanyalah khurafat. Tapi, terus pertanyaannya ada nggak sih alamatnya, tanda-tandanya? Kalau pilihan kita ini betul-betul baik buat kita setelah istikharah ini. Ya ada, dengan kamu jalani urusan tadi. Kalau berjalan dengan lancar, baik, ya, tanpa ada halangan yang berarti, insyaallah khair. Paham ya? Tapi kalau ketika kamu jalani kok seakan-akan apa? Banyak sekali penghalangnya. Nah, ini memberi apa? Isyarat kepadamu kalau ini tidak baik. Paham? Nah, ya. Misalnya setelah nonton sudah ta'aruf, sudah mantap lah, kita sudah siap lanjut, sana juga siap lanjut. Nah, sudah biasanya habis ini itu apa, mantapkan gitu ya. Terus akadnya kapan nih? Ya. Nah, sekian bulan sekian, kalau salah lama, jangan wah 5 tahun lagi saya mau kiaman dulu, ah nggak bisa gitu. Secepatnya itu lakukan persiapan betul-betul lancar, persiapan mantap, sudah datang harinya berjalan dengan baik, nggak ada sampai akad jalan selesai, semua urusan selesai. Salah khair. Paham ya? Jadi kalau sebaliknya ya macam-macam lah misalnya. Kendala-kendala yang misalnya kok kayak susah sekali ini. Nah, ini bisa jadi apa? Isyarat untuk kamu jangan teruskan. Semua tapi kembali kepada apa? Pertimbangan masing-masing. Nah, kendalanya tadi itu sudah dia anggap berarti bagi dia atau tidak berarti. Ya, kalau kendalanya kendala yang enggak berarti, enggak masalah. Ya, jangan tetapkan tanggal 10 kok mundur misalkan tanggal 11. Enggak masalah ya. Tapi kalau sudah tetapkan tanggal 10, tiba-tiba dari pihak kerangkanya kok bilang apa? Aduh, sepertinya kita harus berubah lagi nih. Di tanggal apa? Tahun depan saja. Nah, kok jadi kayak gini? Ya kan sudah apa? Amat ini kayaknya enggak bagus. Paham ya? Nah, atau hal-hal yang seperti misalkan sebelumnya enggak ada persyaratan kok. Setelah udah mau hari-harinya kok minta persyaratan yang kita berat ya. Misalkan ya saya nambah persyaratan ini. Misalkan kalau nanti sudah jadi, saya nggak mau dibawa pergi. Padahal sebenarnya nggak ada syarat itu. Nah, antum ini gimana? Kok kayak gini? Antum juga nggak bisa. Ya. Karena misalkan calonnya di sana, di Riyadh, masa kamu hanya tinggal di Riyadh? Kamunya di sini. Nah, kalau misalnya, nah ini kan tanda-tanda boleh jadi itu mengisyaratkan kepada kamu untuk jangan apa diteruskan jalan yang lain. Paham? Ya, antum bisa cermatlah mengamatinya. Kendalanya tadi berarti atau tidak? Kalau tidak berarti, teruskan saja. Khair insyaallah. Jika sepertinya cukup berarti bagimu, ini berat bagimu untuk menjalani apa dengan terus, maka lebih baik kamu hentikan dan cari yang lain. Sama dalam urusan yang lain, mau dagang, mau apa, kalau sudah punya pilihan istikharah, menjalannya kok lancar, insyaallah baik. Jadi kalau menjalannya kok banyak kendala-kendala yang menyusahkan kamu, nah itu tanda kamu untuk cari pilihan kerjaan yang lain. Nah, saya kita dulu insyaallah. Kayaknya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.